بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita langsungkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala masih terkait dengan sikap yang benar terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Sufyan ibn Uyainah man nataqa fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabi kan-nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dari Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau berkata, barang siapa yang berbicara jelek terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ungkapan atau kalimat, maksudnya kalimat yang mengandung peremehan, pelecehan, celaan terhadap mereka, fahuwa sahibu hawa. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, maka dia adalah sahibu hawa. Bagaikan bintang-bintang. Maka dengan yang manapun dari mereka kalian mengikuti, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah. Namun hadis ini barakallahu fikum maudhu', ya khabar makdzub maudhu', batil lam yasih qat. Dibawakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah dhaifah bahwa hadisnya maudhu'. Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala membawakan ucapan Al-Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala. Ia setelah membawakan ucapan Imam Sufyan, beliau kemudian membawakan riwayat ucapan Al-Imam Abu Zura'ah Ar-Razi. Abu Zura'ah Ar-Razi, kata beliau rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila anda melihat seseorang yang meremehkan, merendahkan, mencela seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah, kata beliau, orang tersebut zindiq. Kenapa beliau Imam Abu Zur'ah menjelaskan وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْدَنَا حَقٌ وَالْقُرْآنَ حَقٌ. Karena Rasul alaihi salatu wassalam, utusan Allah adalah hak. Al-Quran adalah hak. وَإِنَّمَا أَدَّ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan sungguh yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuriduna ayyajrahu shuhudana. Sungguh mereka itu punya keinginan untuk melukai atau merusak persaksian kami terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Apa tujuannya kok para sahabat Nabi yang menjadi sasaran celaan dan cercaan? Tujuannya adalah liyubtilul kitab wa sunnah, untuk membatalkan Alkitab dan Sunnah. Ya, dicerca dan dicela dulu yang membawa Alkitab dan Sunnah tersebut kepada kita, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembawanya sudah gugur dalam pandangan mereka, maka gugur pula apa yang terdapat di dalam Alkitab dan terdapat di dalam As-Sunnah. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, wal jarhu bihim aula. Dan dicelanya mereka itu adalah lebih pantas. Ya. Mereka yang mencela para sahabat Nabi itu adalah lebih pantas untuk kemudian dicela. Wahum zanadiqah. Mereka itu adalah orang-orang zindiq. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Quranul Karim telah banyak menyinggung sifat-sifat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dengan sifat-sifat yang indah sekali. Allah mensifati mereka bilmuttaqin, dengan barisan orang-orang yang bertakwa. Allah mensifati para sahabat Nabi dengan bilmuhsinin, wassabirin, walqanitin. Semuanya itu terdapat barakallahu fikum di dalam Al-Quranul Karim sebagai sebuah persaksian dari Allah Rabbuna Subhanahu Wa Ta'ala tentang sifat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita membaca sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh terlalu banyak kitab-kitab sunnah yang membawakan keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kata Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, dan termasuk dari hak mereka atas kita adalah mengkaji dan mendalami apa yang terdapat, apa yang terkait dengan mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan pembelajaran yang bersifat khusus. Demikian juga belajar yang terkait dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang disebut di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sikap kita, kita menebus atau berhormat dengan harta untuk membela kehormatan dari serangan orang-orang sesat, baik dari kalangan kaum orientalis atau kaum rawafid, rafidah, atau batiniyah, atau selain mereka dari kelompok-kelompok sesat. Yajib an nadhubba anhum akthar min an nadhubba an abaina wa abnaina wa anfusina radhiyallahu anhum. Beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa wajib untuk kita membela mereka lebih dari kita membela bapak-bapak kita, membela anak-anak kita, atau membela dan membela diri-diri kita. Barakallahu fikum. Kewajiban di hadapan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa termasuk dari kebiasaan ahlul bid'ah wal ahwa adalah at-ta'nu, mencela dan mencerca, barakallahu fikum, ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan para ulama telah berbicara bahwa termasuk dari ciri yang melekat pada ahlul bid'ah al-waqi'ah, mencela dan menjatuhkan ahlus sunnati wal jamaah. Dan tentunya kita tahu bahwa ru'us min ru'usi ahli sunnati wal jamaah ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, bukan akhlak seseorang yang beriman ta'an walal la'an, orang yang suka mencela dan orang yang suka barakallahu fikum la'an, melaknat, mencaci maki. Makna dari laknat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bukan barakallahu fikum sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan akhlak mereka mencela saudaranya. Dan ini kebiasaan ahlul bid'ah wal ahwa di sepanjang masa. Di saat mereka tidak mampu untuk membantah hujah ahlus sunnati wal jamaah, tidak ada lagi langkah dan cara kecuali menjatuhkan. Tidak ada langkah dan cara kecuali caci makian. Tidak ada langkah dan cara kecuali barakallahu fikum menuding dan menuduh. Ini adalah langkah-langkah yang tidak boleh ada pada diri ahlu sunnati wal jamaah. Kalau saja lawan engkau ahlul bid'ah sedang debat, barakallahu fikum, Anda tidak boleh mencela dan mencaci makinya. Kendatipun engkau menemukan tidak ada hujah padanya, engkau tidak boleh mencela, mencaci maki, menghabisi dia. A'rad, habis. Kemuliaan, kehormatannya itu habis. Ini musuh engkau ahlul bid'ah wal ahwa. Bagaimana jikalau engkau mencela saudara engkau ahlus sunnati wal jamaah? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita harus belajar dari berbagai macam bentuk fitan yang sekarang, rahimani wa rahimakumullah, kama ta'lamuna antum, celaan kepada orang-orang yang sudah sampai kepada gelar doktor ilmu min tullab masyayikhil kibar, dicela dan dicerca sebagai su'afiqah, ashabus syarr, fararij. Kalau antum talibul ilm, maaf-maaf wal'iyadu billah. Saya mengatakan, ya akhi Yunus, anta su'fuk. Tahu su'fuk Yunus? Hah? Su'afiqah tahu enggak? Apa artinya? Ya su'afiqah, ya su'fuk. Yunus, tulab ma'ahad Imam Syafi'i, su'fuk. Tahu su'fuk? Pantas enggak? Walaupun ana gurunya atau pernah ngajar Yunus, mengucapkan demikian, melakukan kesalahan dan kekeliruan di medan dakwah, misalkan, tapi saya katakan anta su'fu, tentu orang akan menilai betapa kejamnya Ustaz Abdurrahman. Menyebut muridnya yang pernah diajar usulul salata, yang pernah diajar Zadud Da'iyah, yang pernah diajar usul dakwatis salafiyah, kok malah tega menyebut muridnya itu su'fu? Patas enggak Yunus? Yunus berhak untuk membela dirinya. Dan antum berhak untuk membela, karena tidak pantas. Dia sudah menghafal ayat Al-Quran, belajar di ustadz-ustadz yang lain. Di mana Yunus belajarnya sebelum di sini? Purwakarta, ustadz siapa? Subhanallah, Mahmud, iya. Di Ustadz Mahmud. Lah, Ustadz Mahmud akan memarahi saya. Kok menyebut orang yang pernah belajar usulul salasah selesai, kitab-kitab ini selesai dengan kata-kata su'fu. Orang tak punya apa-apa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu orang akan menganggap bahwa ini adalah celaan yang tidak pantas. Walaupun itu diberikan kepada muridnya yang mungkin pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan di medan dakwah ila Allah azza wa jalla. Fama balukum kalau diucapkan itu kepada orang yang bergelar dakatirah, doktor, magister, orang yang mau mengambil barakallahu fikum gelar doktor. Terus lebih aneh lagi, orang di Indonesia ini ikut-ikutan menebar celaan dan caci makian barakallahu fikum dengan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Dengan tanpa ada rasa malu barakallahu fikum sedikit pun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak punya rasa malu. Wallahi kalau arafa qadra nafsihi, mereka tahu kadar diri mereka sendiri, malu. Mau menyampaikan, mau menebar, mau membantu penyebaran celaan dan caci makian barakallahu fikum kepada orang yang terkenal di sisi para ulama, muridnya para ulama barakallahu fikum, malu. Karena tidak punya rasa malu. Celaan-celaannya na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik barakallahu fikum. Namun perlu diingat bahwa ini adalah fitnah yang terjadi di negeri para ulama ada. Sebelum fitnah itu tersebar, ternyata ingat fitnah komando barakallahu fikum. Berulang fitnah komando rahimani wa rahimakumullah. Di saat dulu Zulkarnain mengangkat fitnah komando, yang banyak membantah Zulkarnain adalah yang sekarang bersuara tentang komando barakallahu fikum. Bahkan menantang Zulkarnain untuk berbicara tentang laskar jihad. Karena semuanya lari ke laskar jihad, fitnah komando. Yahi, kalau anda itu benar-benar punya hujah, komando itu yang mana yang dimaksud? Kalau sekarang yang dimaksud komando itu adalah menasihatkan Anda ini tidak, belum pantas untuk berdakwah. Anda ini karena perilaku, akhlak, adab, mengingatkan saudaranya. Apa ini yang dimaksud sistem komando? Atau ada sebuah organisasi di dalam dakwah kita ini yang mengatur semua pondok pesantren di Indonesia yang dipimpin oleh Luqman Ba'abdu atau yang semisalnya? Apa itu yang Anda, tentu budi bukti, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika meledak fitnah komando di tempat itu juga banyak masyakilu dakwah yang diajak untuk rembukan ustaz-ustaz yang di Jawa. Berbicara. Sampai menonaktifkan seorang ustaz. Barakallahu fikum. Di tempat meledaknya komando itu. Orang-orang ustaz-ustaz kita yang di Jawa. Yang diajak untuk kemudian menyelesaikan. Kalau dulu membantah, barakallahu fikum, Zulkarnain meneriakkan sistem komando, bahkan menantang, rahimani wa rahimakumullah, berarti di saat Anda sekarang meneriakkan, ada dua kemungkinan. Pertama, dulu Anda berdusta di dalam membantah Zulkarnain, atau Anda benar namun Anda meninggalkan yang benar lalu mengikuti yang salah di masa sekarang ini. Anda dulu yang membantahnya. Anda dulu, barakallahu fikum, yang mengeluarkan tantangan bahkan untuk berbicara dengan laskar jihad. Rahmani wa rahimakumullah. Sekarang Anda berteriak. Daulah fi batni daulah. Imarah. Kemudian, barakallahu fikum, komando. Anda akan dituntut oleh umat. Umat ini sudah belajar ilmu. Mereka tahu dan telah mengalami peristiwa demi peristiwa. Jangan dibodoh-bodohi lagi. Barakallahu fikum. Kalau sekarang Anda berteriak, berarti dulu Anda, barakallahu fikum, salah di saat Anda membela orang yang mencela dakwah dengan sistem komando. Atau Anda sekarang, barakallahu fikum, berjalan dengan orang-orang yang dulu Anda pernah bantah. Aneh bin ajaib, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berhujjah dengan Syekh Khalid, ya Allah. Dari awal Syekh Khalid sudah dihubungi oleh asatidah kita. Beliau memberikan, itu salahnya dia, saya tidak bermaksud demikian. Sampai kemudian beliau tetap diajak untuk mengisi daurah pada tahun ini. Namun pada tahun ini beliau uzur, barakallah, muncul lagi fitnah. Ya Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau berbicara tentang laskar jihad, siapa yang kemudian pertama kali harus disalahkan? Di sana ada sistem komando benar. Yang pertama kali engkau salahkan adalah Ja'far Umar Talib. Rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali engkau salahkan adalah Dewan Fatwa. Di laskar jihad. Namun itu tidak ada kepentingan untuk menyalahkan mereka. Tidak ada kepentingan bagi sistem komando sekarang ini untuk menyalahkan Zulkarnain, menyalahkan orang-orang. Sekali lagi yang disasar adalah Luqman Ba'abdu. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Padahal jihad itu berjalan, dia masih diaman. Afwan, saya termasuk orang pelaku sejarah dari awal berdirinya sampai tutup kemudian laskar jihad. Sebelum, barakallahu fikum, Ustaz Luqman pulang kesalahan demi kesalahan terlalu banyak. Terus terang, tidak ada yang sanggup untuk menyetop Ja'far barakallahu fikum. Tidak ada rahimani wa rahimakumullah yang mampu untuk kemudian membentung Ja'far. Ustaz Muhammad, ya, kita berharap di saat itu mampu juga. Ustaz-ustaz yang lain, sungguhnya dia yang Anda harus hadapi dengan membabi buta. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Pulang. Diberikan ketepatan, diberikan amanah untuk kemudian barakallahu fikum memimpin di Ambon. Di saat itu saya diberikan amanah untuk memimpin di Poso. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika beliau tidak tenang, jazahullahu khair. Sekali lagi, apa yang saya ucapkan ini? Ya, saya sudah tertuduh sebagai pencuci, pembersih. Menteri-menteri yang membersihkan kesalahan Luqman. Ya Allah. Dalam semua peristiwa yang dihadiri oleh Dewan Fatwa, Zulkarnain, Zulakmal, dan yang semisalnya, saya juga duduk di situ. Dan saya termasuk orang yang sangat dibenci di awal-awal sama Ja'far. Karena banyak yang saya tidak setuju dengan konsep. Apalagi di saat menukilkan fatwa Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala. Sampai dimarah di majlis. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena memang kenyataan di saat itu. Orang-orang sudah benar-benar percaya terhadap Ja'far Umar Talib. Beberapa ustaz kita masih belajar di Yaman sudah mulai muncul celaan-celaan Ja'far. Termasuk saya rahimani wa rahimakumullah di Indonesia orang yang dhaiful manhaj. Ya terima. Karena kondisi yang sangat-sangat di saat itu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika menemukan banyak penyelisihan. Jazahullahu khair. Ustaz Luqman yang kemudian mendatangi Ja'far, menegur Ja'far. Terkadang dicela, dicerca, dicaci maki, dihinakan dia. Untuk kemudian membenarkan. Jazahullahu khair. Saya berbicara di depan antum. Rahimani wa rahimakumullah. Agar antum tahu siapa sesungguhnya. Yang dengannya setelah izin Allah dan fatwa para ulama mampu menyelamatkan tentunya muslimin ahlus sunnah yang ada di Jabhah. Beliau yang bergerilya memanggil satu ustaz demi ustaz dalam kondisi dia dicela, dia dicerca, dia dihinakan oleh Ja'far. Namun semua orang tidak tahu. Cuma pintar mencela dan mencerca barakallahu fikum. Bukan cara ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Antum masuk di dalam ranah. Apalagi ummahat. Masuk dalam ikut-ikutan terkait berbicara tentang komando. Anda akan dituntut di dunia. Sebelum Anda dituntut kelak di akhirat. Anda menuduh dakwah yang ada di negeri kita ini. Sistem komando. Barakallahu fikum. Hat burhanakum. Datangkan bukti. Kalau tidak. Anda termasuk orang-orang yang punya syai' minal hawa. Dari hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi barakallahu fikum tawadu lillahi azza wajal. Harus tawadu setiap orang karena Allah Subhanahu wa taala. Ketepatan sistem komando meledak di Indonesia lalu kemudian bergabung dengan fitnah Sa'afiqah. Ya Allah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi ini fitnah yang terus akan terulang lagi. Dan kita semua tidak ada jaminan untuk akan bisa selamat barakallahu fikum. Dan terlepas dari berbagai macam fitan rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang menyangka para masyayikh, para imam atau para ulama ahli sunnah wal jamaah sudah terkena dengan berbagai macam fitan. Tidak ada yang bisa menjamin barakallahu fikum. Oleh karena itu saya sering ingatkan, ayo kita selalu waspada. Memasang kewaspadaan di dalam hidup barakallahu fik. Sungguh termasuk sikap zalim orang yang menebar fitnah su'afiqah. Rijalan wanisa'a, laki-laki atau perempuan berbuat zalim terhadap ulama ahlus sunnati wal jamaah. Anda semestinya yang patut untuk mencela diri anda sendiri sebagai sa'fu, orang yang enggak punya ilmu. Oleh karena itu al-imam Rabi berbicara, menolong orang yang berbuat zalim dan menolong orang yang terzalimi. Sekali lagi, di saat beliau ingin mewujudkan unsur akhaka zaliman au mazluma, beliau juga yang menjadi sasaran celaan dan caci makian ma'asyiral ikhwah. Bagaimana Syekh Rabi menolong Syekh Muhammad hafizahullah hadahullah wa waffaqahullah ila shawabi? Anda tidak punya dalil. Anda tidak punya hujah. Rahimani wa rahimakumullah. Anda ini tidak punya dalil. Ini bentuk Asy-Syaikh Rabi menolong, membantu Syekh Muhammad di dalam mencela barakallahu fikum ulama us-sunnah. Tapi yang sudah kebablasan menebar fitnah su'afiqah, mencoba kemudian, oh, dia belum sampai padanya hujah, atau sampai, wal'iyadu billah, belum faham apa yang ditulis di dalam hujah. Ya Allah. Pantas Syekh Rabi mengatakan, ya ikhwan, himar bisa faham hujah, lalu Rabi tidak bisa faham. Himar, bighal, bisa faham hujah, lalu kemudian Rabi enggak faham hujah. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbagai macam celaan terhadap dzakal imam. Maka barakallahu fikum mulailah. Ahlus sunnati wal jamaah setelah fatwa ini keluar. Ahlus sunnah di berbagai negeri. Yang sebelumnya di negeri-negeri ahlus sunnati wal jamaah sudah diperingatkan untuk menyetop. Sekali lagi, kalau kita membahasakan dengan kata-kata komando, Syekh Muhammad telah berkomando di negeri sana, negeri sini, bahkan ke negeri Indonesia. Kalau memakai bahasa kata-kata komando, berhentikan dari mengajar, berhentikan. Setelah itu barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah mengerti persoalan, mereka menulis sebagai bentuk berlepasan diri dari celaan dan cercaan terhadap ulama ahli sunnati wal jamaah. Sekali lagi, mereka menebarkan barakallahu fikum bayanat ini dengan restu al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala dan al-imam Ubaid al-Jabiri. Dianggap dari Sumatera oleh Zul Akmal. Ini adalah satu bentuk barakallahu fikum. Apa bedanya dengan demonstrasi? Katanya Syekh Soleh Fauzan. Katanya barakallahu. Dinukilkan. Ya akhi ittaqillah, ittaqillah. Fatwa Lajnah Daimah al-Imam Ibnu Bas mengatakan bayanat itu adalah bid'ah. Di saat ini punya persoalan Di saat mereka berdemonstrasi kepada pemerintah barakallahu fikum, lalu mengeluarkan bayanat-bayanat, para ulama mengatakan ini adalah bid'ah. Ya, barakallahu fikum. Dibawakan kepada Syekh Rabi tentang bayanat, ungkapan berlepas diri dari setiap negeri dan daerah termasuk Indonesia. Maka beliau mengatakan, menebar bayanat untuk membela al-haq adalah wajib. Mengeluarkan bayanat, ya, penjelasan berbentuk berlepas diri dari celaan terhadap ulama sunnah, maka menebar bayanat untuk membela al-haq adalah wajib. Barakallahu fi. Memang kita sering ditipu dalam setiap fitnah. Oleh karena itu kita harus selalu mawas diri. Barakallahu fi. Harus rahimani wa rahimakumullah untuk selalu waspada akan terjadinya perubahan pada diri kita sendiri. Ini yang harus kita waspadai dalam setiap saat dan setiap waktu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu unsihu nafsi wa iyyakum. Para ulama sudah membimbing. Al-Imam Rabi sudah berbicara. Barakallahu fikum. Kenapa Anda berat untuk menerimanya? Yang dulu Anda tahu sampai di Aljazair. Asyik Khalid membongkar. Bukan Khalid. Yang apa nama dari Kuwait yang sering datang. Membongkar. Mulai dari peristiwa Dima. Urusan darah di Aljazair. Asyik Rabi sudah menulis surat kepada pemresiden di Kuwait. Di Aljazair. Mengingatkan. Sampai datang balasan. Ini terus perkembangan. Luluh lantah dengan celaan dan cercaan. Mereka-mereka yang fikih kepada ulama sunnah tidak membiarkan mereka kemudian berbicara. Barakallahu fikum. Fitnah soal fikih benar-benar merusak ukhuwah dan persaudaraan ahlus sunnati wal jamaah di seluruh dunia. Termasuk barakallahu fikum di Indonesia ini. Ungkapan-ungkapan ghuludzul akmal nampak dan jelas. Seperti orang yang tidak pernah belajar akidah dan tauhid. Ya Allah, ya Allah. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi. Dalam setiap fitan. Kita harus berjaga-jaga diri. Jangan sampai Anda seolah-olah jawara yang ikut nimbrung. Barakallahu fikum. Seolah-olah sebagai pahlawan yang kemudian siap untuk membentengi diri dari fitan. Para ulama kita hidup dalam sekian fitnah yang sudah berlalu. Tentu setelah Allah kemudian melalui kesungguh-sungguhan mereka membimbing. Barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah. Kita lepas darinya. Kalau suatu ketika Anda lagi tidak fikih kepadanya. Berarti perubahan itu bukan kepada perubahan sang imam. Tetapi perubahan itu ada pada diri Anda. Barakallahu fikum. Segera dilakukan koreksian kembali. Segera dicari tahu. Barakallahu fikum. Ada apa dengan diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kembali kepada ikhwani dan juga akhwati yang mendengar barakallahu fikum. Jangan memerankan diri seolah-olah pembela ulama. Penebar so'afiqah. Ya, tudingan-tudingan dusta terhadap ulama. Kalau Anda setuju bahwa mereka-mereka yang dipuji oleh ulama al-jarh wa ta'dil di masa sekarang ini sebagai su'afiqah, Anda itu sesungguhnya lebih pantas dan lebih patut untuk Anda punya malu. Barakallahu fikum. Anda punya malu rahimani wa rahimakumullah di dalam hidup. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi mari kita belajar dari berbagai macam fitnah. Celaan wallah sekarang Abu Ayyub yang dituding penzina. Akhir pindah dari satu bar ke bar yang lain. Mengadukan ke Waliyul Amr. Dan sudah dipanggil. Ya termasuk Usama Atoyah. Juga keluarga Syekh Abdullah bin Salfik. Ketika mencela barakallahu fikum As-Salfik bapak beliau. Keluarganya tidak menerima. Dicela, dicerca. Sehingga mengadukannya ke Waliyul Amr. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Udhakiru nafsi wa iyakum. Celah mencela bukan langkah ahlus sunnati wal jamaah. Dan jangan dianggap bahwa melaporkan kepada ulatul umur termasuk langkah ahlul bidah. Lah. Setiap orang berhak untuk mengadukan di saat dia tidak mau mencabut barakallahu fikum ucapannya rahimani wa rahimakumullah. Faya ma'syaral ikhwah, kita terus belajar. Jangan menutup diri barakallahu fikum. Seolah-olah Anda adalah orang yang sudah lengkap mendapatkan informasi. Belum tentu Anda itu mendengar dari kedua belah pihak. Anda baru mendengar dari satu pihak. Anda sudah bagaikan orang yang bisa menjarah sana dan menjarah sini. Sementara Anda mau menjadi orang yang berilmu. Mau menjadi orang yang adil. Bersikap adil di dalam bersikap. Anda harus mengkaji, melihat dua-duanya barakallahu fikum. Apalagi yang dikenai ini adalah ustaz, guru-guru antum barakallahu fikum. Maka sekali lagi, saya terus tidak akan henti-hentinya mengingatkan ikhwani dan akhwati. Kita akan terus diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Berhasilkah kita dengan ujian-ujian itu? Itu adalah upaya yang ada pada diri kita barakallahu fikum. Terus kita belajar mengikhlaskan niat, terus kita beramal membenahi keikhlasan barakallahu fik. Semoga dengan semuanya ini kita sama-sama dijaga dan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla dalam berbagai ujian dan cobaan yang akan turun ma'asyiral ikhwah. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an.